الحمد لله وحده، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف أمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، الجهاد ماضي مزبعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ولا يبتله جار جائر ولا عدل عادل، الإيمان بالأقدار، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kasihnya, kerana dengan rahmat dan pengurniaannya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di sini semata-mata untuk fikir kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama 100% dapat masuk dalam kehidupan kita dan macam mana agama dapat hidup 100% dalam seluruh umat. Inilah tugas, inilah usaha yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada seluruh anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan inilah tugas yang khusus yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita sebagai umat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, dalam melakukan sesuatu amal, dalam melakukan sesuatu perbuatan atau melakukan sesuatu kebaikan atau mana-mana amal yang kita lakukan, tiga perkara adalah penting dalam setiap amal tu. Untuk kita kata, dia bagi isyarat dengan tiga air. Tiga perkara ni penting. Sesuatu amal tak akan diterima oleh Allah Ta'ala tanpa wujudnya tiga syarat ini. Pertama, ihsan. Pertama, ihsan. Dengan melakukan sesuatu amalan tersebut dengan sifat ihsan. Kedua, dengan sifat ilmu. Mengerjakan sesuatu dengan ilmu. Dan ketiga, dengan ikhlas. Tiga perkara ini adalah penting dalam setiap amal. Jika tiga perkara ni salah satunya di alam, salah satu daripadanya telah pincang, maka pincanglah amalan agama. Maka keseluruhan amalan agama majmuahnya, himpunannya di dalam tiga amal tersebut. Tiga perkara. Pertama, dengan ihsan. Melakukan sesuatu perbuatan dengan satu cara yang terbaik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik. Ihsan dalam wuduk, ihsan dalam solat, ihsan dalam setiap hal dan perbuatan, ihsan dalam zakat, ihsan dalam haji. Semua perbuatan itu mesti mempunyai sifat ihsan. Apa maksud ihsan? Iaitu melakukan dari segi lughah dan bahasanya, ialah melakukan sesuatu perbuatan dengan tarikah yang terbaik. Hadrat Jibril alaihissalam telah tanya baginda sallallahu alaihi wasallam, Mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Hadrat Jibril alaihi salam telah menjawab, ihsan ialah anta'budallah ka'annaka tara. Fa'in lam takum tara, fahuwa yara. Beribadatlah kamu. Dalam ibadat, apa itu ihsan? Beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dalam ibadat kita, harus kita merasai setiap tindak tanduk yang kita lakukan haruslah mempunyai sifat ihsan ini. Dan jika kamu tidak rasai bahawa kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, memang pun di dunia ini kita tidak akan dapat melihat zatnya. Di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan zatnya yang begitu indah, yang mana tak dapat diceritakan. Dan sifat Allah Ta'ala tetap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan benda yang baru. Jadi beribadat kita, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti dengan sifat ihsan. Kita merasai bahawa kita sedang diperhatikan. Setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan dan tindak tanduk yang kita lakukan, sifat yang besar, kita rasa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Sifat ini telah ada dalam diri sahabat-sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang hamba di dalam hutan pun mereka merasai bahawa mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah bersafar dan dia telah berjumpa dengan satu orang yang mengembala kambing di dalam hutan. Dan beliau kata, boleh tak kami makan susu kambing, minum susu kambing ni? Dia kata, hamba, si hamba tadi berkata, tuan boleh minum sebanyak mana susu tuan mahu minum. Maka diuji hamba tadi, boleh tak saya menyembelih kambing ni? Oh, dia kata, tuan milik kepada pemilik kambing ni, tak benar saya bagi siapa pun, bagi daging kepada siapa pun, kecuali hanya untuk meminum susu saja. Maka diujinya hamba tadi. Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menguji hamba tadi. Alah, kalau kita sembelih, mana tuan kamu nampak? Mana tuan kamu nampak? Dan duit ni kami bagi kat kamu. Maka apa yang terkeluar daripada lidah si hamba itu ialah fa'ain Allah. Pada saat itu, di mana saya nak letak Allah? Yang mana tuan-tuan yang mulia, sifat ini dalam solat pun kita tak dapat hadirkan lagi. Dalam solat yang kita kerjakan pada Allah Ta'ala, kita masih lagi tidak dapat hadirkan bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Sama ada, dan banyak lagi di dalam perbuatan kita, percakapan kita, perbualan kita, tindak tanduk kita, semua yang kita lakukan, kita tak rasa. Bila kita menipu orang, kita tak tahu bahawa Allah tu sedang melihat kita. Bila kita berbohong, maka perkataan bohong yang kita keluar, kita tak sedar bahawa Sang Pencipta melihat kita sedang berbohong. Bila kita menipu, kita tak sedar bahawa kita sedang menipu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa, yang Maha Melihat, wa ma tukhfi sudur, apa yang terselindung di sebalik hati kecil kita pun Allah mengetahui. Maka pada masa itu, masih lagi kita di dalam ibadat kita, kita tidak dapat merasai bahawa Allah itu melihat kita. Sehingga dalam solat pun kita tak dapat rasa sedemikian. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah sifat yang harus kita usahakan dalam setiap ibadat kita, dengan sifat ihsan, melakukan sesuatu perbuatan dan melakukan sesuatu perkara dengan cara terbaik. Apabila adanya sifat ihsan dalam diri setiap umat ini, maka setiap kebaikan dapat dilahirkan. Tak ada lagi orang akan berbohong. Tak ada lagi orang akan menipu. Tak ada lagi orang akan melakukan sesuatu perbuatan di luar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila umat ini mempunyai sifat ihsan. Maka dalam ibadat kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tanduk yang kita lakukan, maka kita harus merasai bahawa Allah itu Maha Melihat. Tidak dapat kita sembunyikan, tidak dapat kita selindungi di mana segala perbuatan kita, Allah Maha Melihat. Pada saat itu kita harus rasa kita dilihat oleh Allah. Ini sifat ihsan, inilah hendaknya harus kita timbulkan dalam diri kita dan seluruh umat. Kedua, dengan sifat ilmu. Setiap perkataan, setiap perbuatan yang kita nak lakukan, maka hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu. Jika kita tidak mengetahui, maka kita tanyalah orang yang lebih mengetahui. Jika kita tidak mengetahui, maka tanyalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah pada mereka yang lebih mengetahui. Dulu sifat ilmu ini kita kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan setiap perbuatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sunnah Nabi itulah ilmu. Kita nak buat satu tindak tanduk kita kena tahu. Tidak, kita akan jadi si jahil yang mukhlis. Mana Sa'ad Damat Barakatuh memberitahu, ada orang beribadat, dia jahil, tapi dia ikhlas. Maka si jahil yang mukhlis juga, ibadatnya tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ikhlas penting di dalam sesuatu amalan, maka ilmu juga penting di dalam sesuatu amalan. Sebagaimana ikhlas penting, satu orang tu tanpa ikhlas, melakukan tanpa keikhlasan, maka amalannya tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau satu orang tu buat tanpa ilmu, maka dia tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang yang mana dia menunaikan solat dengan penuh khusyuk dan khudu', dengan penuh keikhlasan di dalam satu bilik yang gelap, tetapi sembahyang sunatnya di waktu selepas solat asar. Dia sembahyang sunat lepas solat asar. Dalam bilik yang gelap, orang tak nampak, maka dia dipanggil si mukhlis yang jahil. Maka amalannya akan merdud di sisi Allah. Tak diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma, jangan menjadi salah faham sekarang. Bila disebut tentang ilmu, maka haruslah dia dihasil melalui pondok dan tempat-tempat pengajian. Dan sekarang apabila diletak pada ilmu, orang akan nampak tempat ilmu tu dia mesti di pusat-pusat pengajian, di tempat-tempat ilmu, di tempat-tempat pengajian, atau di pondok-pondok, ataupun mengaman masa begitu lama. Itu ilmu dalam bentuk kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu diajar dalam bentuk fi'li dan qauli. Fi'li dan qauli. Ilmu diajar dalam bentuk fi'li dan qauli. Terus Nabi fi'ilkan, Nabi sabdakan, dan terus sahabat telah lakukan. Itulah iqra' ila sunnah. Belajar yang mana terus kita persoalkan, kita ucapkan, kita terus amalkan. Setelah kita ketahui dan terus kita amal. Setelah kita tahu sabdaan Nabi SAW, terus kita praktikalkan. Jadi sebab itu jangan salah faham. Bila disebut tentang ilmu, jangan hanya tuan mengatakan, oh mesti belajar di satu tempat yang khusus. Tak. Belajar di mana-mana, tetapi syaratnya mesti mempelajari. Kalau dalam jemaah, dipelajarinya, cara untuk melaksanakannya, maka diterima di mana sahaja. Tapi jangan kita skopkan ilmu itu hanya pada satu tempat pengajian sahaja. Di pondok-pondok atau di tempat-tempat pengajian. Sedangkan ilmu itu terlalu luas. Ilmu yang baginda SAW telah ajar, ilmu itu terlalu luas. Ilmunya dalam bentuk fi'il dan ilmu dalam bentuk qaul. Perkataan Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW terus dipraktikalkan, terus diamalkan terus. Tapi mesti mengetahuinya. Tapi ilmu yang kita yang pelajari itu, ilmu itu haruslah. Ilmu yang dipelajari itu, tuan-tuan yang mulia, haruslah ilmu tersebut. Ialah ilmu din. Ilmu yang dimaksudkan di sini, ialah ilmu din. Ilmu agama. Ilmu selain daripada ilmu agama, dia adalah satu kemahiran sahaja. Mengumpulkan semua informasi-informasi, dan dia mengumpulkan segala informasi-informasi, dan terlalu banyak informasi yang dikumpulkan, maka dia menjadi tenaga mahir. Kerana banyaknya himpunan-himpunan informasi yang telah dikumpulkan. Kerana dia tahu benda ni, okey, dia tahu jenis satu benda ilmu tersebut, maka dia kumpulkan ilmu tu. Itu tak dalam bentuk informasi. Dalam bentuk kumpulan. Mungkin dia tahu dengan banyak cara, dan informasi-informasi yang dikumpulkan, dia akan menjadi mahir. Maka dia dikata tenaga mahir. Bukan dia berilmu. Itu kena faham. Itu hanya tenaga mahir dalam melaksanakan sesuatu perkara. Tenaga mahir. Oh, tenaga mahir. Kata-katakan orang tenaga mahir, gaji dia mahal daripada buruh kasar. Dia hanya bertenaga mahir. Dia bukan berilmu. Ilmu yang dimaksudkan di situ ialah ilmu din, ilmu agama. Jadi jangan salah faham. Jadi bukannya selama ilmu tadi, iaitu mesti informasi yang dikumpulkan. Tak, ilmu yang mana telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang telah diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang telah dibawa oleh Anbiya Alaihimussalatu Wassalam. Ilmu telah dikatakan ilmu. Lain di semua dikatakan, kalau dengan bahasa kasarnya, ialah jahalah, kejahilan. Jahalah. Sebab apa? Ilmu yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang akan memperkenalkan siap yang akan memberitahu pada manusia bahawa Allah itu khaliq. Allah itu pencipta. Allah lah yang mengendalikan segala-gala. Ilmu untuk memperkenalkan bahawa setiap Allah ciptakan ciptaannya di dunia ini, Allah mencipta makhluknya di dunia ini, maka makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu Wataala untuk memberitahu bahawa adanya sang pencipta iaitu Khaliq. Dan ilmu yang telah dibawa oleh nabi-nabi, ilmu yang telah dibawa oleh anbiya alaihimussalatu wassalam, ialah ilmu untuk memperkenalkan pada manusia siapakah penciptanya. Bukan ilmu untuk memperkenalkan yang berkuasa di atas muka alam ini siapa. Kalau orang tu dia memiliki satu perkara, maka dia mahir, maka dia berilmu. Tidak. Ilmu yang harus difahamkan. Ilmu yang itu kita harus difaham. Dan ke dalam erti kata mudah, ulama beritahu ialah ilmu yang mana boleh jawab soalan kubur. Itulah ilmu. Ilmu yang mana boleh menjawab persoalan kubur. Dan ilmu yang kita belajar ni ilmu tu semasa. Ilmu informasi yang dikumpulkan itu ilmu tu semasa. Dan dia tak boleh diguna dalam kubur. Tak ada pun nukar dan nakir tanya ilmu kejuteraan itu dalam kubur. Dan tak ada pun nukar nakir akan tanya ilmu kedoktoran itu dalam kubur. Tak ada pun ilmu architectual yang akan ditanya oleh nukar dan nakir di dalam kubur. Dan ilmu tu hanya semasa. Keadaan semasa pada masa itu. Ilmu tu tak boleh dipakai dalam kubur nanti. Masa ni, mungkin pengetahuannya setakat itu sahaja. Pengetahuan dia setakat itu. Okey, setakat ni, dulu orang mencari. Okey, dalam satu jenis atom, orang akan cari. Dia ada nukleus, proton dan elektron. Dia akan cari, oh atom. Maka orang hasilkan bond atom. Tapi lama-lama bond atom orang tak pakai dah. Orang akan hasilkan nukleus untuk menghasilkan bond nuklear. Oh, di zaman atom telah berlalu. Atom zaman sekarang tak boleh dipakai. Dia zaman dulu aja boleh pakai. Zaman sekarang orang tak pakai dah atom. Orang akan pakai nuklear. Ilmu tu hanya pada zaman itu, pada waktu tu. Dan satu masa dia akan luput dan tak boleh dipakai. Maka dia tak layak dipanggil ilmu. Dia hanya dipanggil informasi sahaja. Kena faham. Mungkin golongan cendekiawan akan menganggap itu satu ilmu. Dan mereka telah mengatakan, bila kita menghasilkan ilmu tersebut, maka kita akan dapat pahala. Sahalallahu lahu fil jannah. Maka jalan untuk menuju kepada ilmu tersebut, maka jalannya ke syurga. Tak akan dapat sekali-kali. Bila mana Yusuf Rahmatullah Alaih telah sampai di depan orang-orang Aligarh University. Maulana cerita tentang ni. Semua orang Aligarh University bangun terperanjat. Jadi kami hasil ni bukan ilmu. Ya, bukan ilmu. Hanya informasi sahaja. Jadi kami harus tinggallah ilmu ni. Kami tak suruh kamu tinggal ilmu ni. Cuma kami nak beritahu yang kamu buat tu, yang kamu kata ilmu, itu bukan ilmu. Jadi, tak payah kami buatlah. Tak. Kami tak kata suruh kamu tinggal. Cuma kami nak beritahu yang kamu kata, belajarlah ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. كل طالب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات واجب atas setiap orang muslimin dan muslimat. Ilmu tu yang kena belajar. Al-ilmi, al-ilmu, alif lam di situ, alif lam ihdith zihni. Alif lam ni dia ada empat jenis. Alif lam jinsi, alif lam ihdith zihni, alif lam khariji, alif lam ahli ihdith, dan alif lam ta'arifi. Orang kata alif lam membahaja cukup. Tak, ilmu tu, ilmu yang dimuratkan di sini ialah ilmu agama. Barulah Allah akan sahhalallahu lahu fil jannah. Orang yang turun untuk menuntut ilmu tersebut, maka sahhalallahu lahu fil jannah, maka Allah Taala yaltabisu bihi ilma, maka dia belajar, maka Allah akan permudahkan ilmu dan Allah akan permudahkan jalan untuknya ke syurga. Jadi kita faham. Jadi kalau kita belajar bukanlah kena tinggallah. Tak. Kami tak suruh kamu tinggal. Cuma kamu gunakan kepakaran dan kemahiran masing-masing tersebut untuk membantu umat. Maka kamu akan diberi ganjaran disebabkan kamu berkhidmat untuk membantu. Bukan atas perkara ilmu yang kamu pelajari itu. Bukan atas nafsi ilmu tu. Nafsi ilmu tu kamu tuntut. Kamu dah dapat pahalanya? Tak. Kamu gunakannya untuk membantu orang atas dasar khidmat. Kamu akan diberi ganjaran. Kamu tidak akan diberi ganjaran hanya semata-mata kamu mempelajari ilmu tersebut. Kena jelas. Kena je? Kena je. Barulah Aligarh University. Orang Aligarh University, oh terduduk. Ya betul. Jadi sekarang orang akan sabitkan belajar ilmu. Minta maaflah. Benda ni kena dijelaskan. Belajar ilmu ke negeri China. Belajar ilmu ke doktor dan negeri China. Maka kita akan dapat pahala. Sorry, tak dapat. Jadi, maka haruslah setiap perbuatan tadi, maka kita lakukannya, perbuatan itu. Maka seorang doktor perlu dia belajar ilmu. Ilmu agama perlu dia belajar. Seorang engineer perlu dia belajar ilmu agama. Seorang arkitek perlu dia belajar ilmu agama. Dengan arkitek dia, maka Fatihah dia tak boleh diterima. Dengan doktor dia, so dia lulus. Fatihah dia. Tak, Fatihah dia tak diterima. Kalau dia tak betul Fatihah, walaupun dia doktor, dia tak diterima. Bukan kedoktorannya itu, bukan arkiteknya itu, bukan segalanya itu membolehkan dia tidak mempelajari ilmu agama. Kena jelas. Jadi harus dipelajari. Untuk yang kedua ialah, yang pertama tadi dengan sifat ihsan. Yang kedua ialah dengan sifat ilmu. Dan yang ketiga dengan ikhlas. Keikhlasan. Dan ikhlas ini Nabi SAW telah beritahu kepada Aisyah, dia berkadar terus dengan iman. Ikhlas ini dia berkadar terus dengan iman. Keikhlasan akan datang dalam diri umat. Keikhlasan akan datang diri umat mengikut keimanan yang ada di dalam diri umat. Jadi sebab itulah tonggak utama yang telah diusahakan oleh Nabi-Nabi Anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah, cuma tonggaknya ialah untuk membentuk iman dahulu. Kejatuhan Islam bermula daripada akhlak, muamalat, muasyarah, ibadat, dan dia akan gadaikan iman. Tetapi untuk membetulkan balik, dia tak boleh mulakan daripada akhlak. Dia kena mula daripada iman. Maka untuk mendapat keikhlasan di dalam setiap ibadat kita, maka Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah tanya, apa itu iman? Iman itulah ikhlas. Apa itu iman? Iman itulah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itulah iman. Iman di mana di ikhlas itu telah disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapat sesuatu, untuk keikhlasan datang dalam diri umat, maka keimanan perlu dibina. Iman perlu dibentuk. Kerja perlu dijalankan. Usaha perlu ditingkatkan. Jadi sebab itulah untuk menaikkan iman ini ada empat jalan. Ada empat cara dan empat jalan untuk menaikkan iman seseorang. Pertama, dengan dakwah kepada iman. Dengan dakwah kepada kalimah. Dengan dakwah kepada kalimah dan dakwah kepada iman. Satu, dakwah kepada Islam. Selim tak selam. Bila kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Bila kedua, dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman. Dakwah kepada Islam untuk mereka yang bukan. Dakwah kepada Islam penting pada orang yang tak beriman, pada orang yang kafir. Dakwah kepada Islam tu penting pada mereka. Bukan kata tak penting, penting kena jalankan dakwah kepada orang yang bukan Islam. Itu dakwah Islam. Dengan menunjukkan akhlak Islam pada mereka. Bukan tak penting. Ada, perlu dakwah kepada Islam. Dan satu lagi ialah dakwah untuk orang beriman tu sendiri, dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman ni juga penting. Dua-dua mengambil tempat yang penting. Jadi untuk dakwah kepada iman, pada orang Islam, pertama sekali untuk bentukkan keikhlasan yang timbul di dalam diri umat ini, maka dia kena dakwah kepada kepada iman. Keseranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang beriman itu beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Hai orang yang telah beriman, maka berimanlah kamu. Bermakna iman yang ada pada orang beriman tidak cukup lagi kadar yang mana dikendaki oleh Allah Sang Pencipta untuk orang yang beriman. Maka iman itu terus ditingkatkan. Iman itu harus dibangkitkan dan diusahakan. Dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman. Bila orang kata Islam, mana Islam? Orang akan mengatakan Islam tu pada buku. Ha, tu tengok buku, tengok kitab. Saya nak tengok Islam mana ya? Oh, dia kata kamu pergi satu library, kamu baca buku mengenai Islam. Maka kamu dapati Islam tu dalam buku. Islam bukan hanya pada PhD. Islam ialah berada di dalam setiap amalan orang yang Islam itu sendiri. Dan sekarang kita tidak dapat tunjuk mana itu Islam. Sahabat dakwah mereka, kunu mislana. Eh, kamu semua jadi macam kami tau. Kamu semua kena ikut kami tau. Sekarang kita tak dakwah kamu ikut kami. Kamu ikutlah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha agama yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha dakwah Nabi. Kita tak ajak pada kita. Sebab kita pun tak dapat zahirkan mana itu Islam. Apabila orang tanya mana Al-Quran, maka Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berjalan. Maka sahabat tadi telah menudingkan tangannya pada Hadrat Ibnu Mas'ud. Ha, tu Quran yang sedang berjalan. Itulah Quran. Bila nak tanya mana Quran? Ha, itulah Quran yang sedang berjalan tu. Maka orang menuding kepada Hadrat Ibnu Mas'ud. Yang berjalan tu kehidupannya Al-Quran. Kehidupannya Al-Quran. Dan menjadi salah faham dalam satu umat sekarang. Bila telah menghasilkan ilmuan Islam. Bila telah hasilkan PhD Islam. Oh, kita kata kita dah PhD dalam pengajian Islam. Itu hanya satu maklumat. Dia, Islam itu ialah ma'mulat. Amalan, kehidupan yang lahir daripada setiap orang beriman. Kita lah sebagai orang beriman kena mempamerkan Islam itu dalam bentuk praktikal kepada orang yang bukan beriman. Maka itu dakwah kepada Islam dan mengajak mereka kepada Islam. Kalau kita pun dua kali lima dengan mereka, mereka cakap bohong, kita pun cakap bohong. Yang bagi masa pun niaga pun cakap bohong. Sama je lah. Maka perlu dibina Islam itu. Perlu dibentuk dalam diri kita. Moga Allah Ta'ala masukkan Islam tu dalam diri kita. Kita cuma Islam tu di bibir saja. Masing-masing bercakap Islam tu semua mahir. Dia boleh cerita tentang Islam tu daripada pagi sampai petang. Daripada pagi sampai malam orang boleh cerita. Ada tak Islam tu lahir dalam diri umat ini? Lahir. Islam itu bukan hanya sekadar maklumat. Islam itu ialah satu makmulat kehidupan, amalan 100% daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kehidupan itu telah jauh daripada orang Islam sekarang. kehidupan umat dibandingkan dengan kehidupan Nabi, kehidupan umat ini tidak ada gambaran pun kehidupan Nabi. Jadi dakwah iman ialah untuk menguatkan iman pada orang Islam itu sendiri, supaya lahirnya amalan Islam daripada orang yang beriman. Tapi dakwah iman itu mesti disampaikan pada orang. Mesti dalam bentuk ucapan, mesti disampaikan pada orang. Maka itulah nama dia dakwah. Dakwah kepada kalimah. Dakwah kepada iman. Yang menjadi salah faham juga dalam diri umat, kita ada Islam, buat apa lagi nak dakwahnya? Nak dakwah iman tak perlu lagi dah. Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Tak perlu lagi lah kita nak bayangkan macam tu, kita dah Islam. Ya, Islam hanya pada zahir dan keturunan. Islam itu tak ada dalam kehidupan. Islam itu tak ada dalam kehidupan kita. Maka dakwah iman untuk kuatkan iman kita, supaya lahirnya daripada perbuatan orang Islam itu iman yang sempurna, amalan Islam yang komplit dan lengkap. Tapi maka dakwah kepada kalimah itu harus dijalankan. Kenapa dakwah itu kepada kalimah harus dijalankan? Kalau dakwah kalimah tak dijalankan oleh umat ini, maka kalimah akan terkeluar daripada bibir umat. Orang Islam dah lah tak dapat amal Islam, dah lah Islam yang sempurna tak dapat diwujudkan. Bahkan wa'yazubillah, maka kalimah iman terkeluar daripada bibir orang yang beriman. Orang beriman, dia mengeka, meraku beriman. Tetapi kalimah iman tak dapat diucap oleh bibir orang yang beriman itu sendiri. Bila jemaah pergi, jemaah-jemaah dihantar ke seluruh dunia dan didapati. Dan tuan-tuan akan dapati, dan tuan-tuan sendiri pun mendapatinya. Ada yang kita dakwahkan itu, dan dia mengaku dia Islam. Tapi Islam tu tak dapat. Kalimah iman tu tak dapat. Kalimah la ilaha illallah itu tak dapat diucap pada orang yang beriman tu sendiri. Dia kata saya Islam. Bila ucap kalimah la ilah, la ilah, la ilah, la ilah tu aja. Sebab apa? Umat telah tinggal kepada dakwah kepada kalimah. Dan dakwah kalimah inilah dakwah yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang beriman. Bagi kepada nabi-nabi seluruhnya, nabi-nabi. Dan nabi-nabi ambil alaihi wassalatu wassalam. Kadang dakwah iman ini, dakwah kalimah ini dia beri juga pada orang kafir. Tapi maksudnya pada orang kafir, dan bukanlah hanya pada orang kafir. Orang beriman tak semua bila diberi pada orang kafir, maka orang beriman tak perlu ke? Tak, orang beriman tu perlu. Orang beriman tu perlu. Sebab dia ada satu konsep yang kadang-kadang terpesong dalam keadaan umat ini. Satu tarikh Islam. Apa itu Islam? Al-Muslimu man salimana muslimuna biyadihi wa bilisanihi. Al-Muslimu man salimana muslimuna, man salimana muslimuna biyadihi wa bilisanihi. Islam tu apa? Orang Islam tu apa? Yang mana orang Islam lain akan terselamat daripada tangan dan lidahnya. Di sini Nabi cerita Islam saja. Orang Islam tak boleh susahkan orang Islam. Sebenarnya itu keadaan hal semasa zaman, semasa lisanu hal yang Nabi sabdakan itu di depan sahabat ikram yang mana semuanya orang Islam. Maka untuk kesesuaian dengan perkataan tu, Nabi kata al-muslimu man salimana muslimuna. Orang Islam tu yang mana orang Islam lain terselamat daripadanya. Dan kalau kita mengikut kaedah ilmiah lah, orang kata oh belayang ilmu selalu. Tak, kalau mengikut kaedah ilmiahnya, bila disebut Islam itu, orang Islam dia tak boleh susahkan orang Islam. Itu kaedah itu dia panggil kaedah ittifaqi, bukan kaedah ihtirazi. Ihtirazi maksudnya orang Islam tu hanya tak boleh menyusahkan pada orang Islam lain. Kalau pada orang bukan Islam tak apa. Jadi orang Islam boleh susahkan kepada orang kafir. Orang Islam boleh susahkan orang kafir. Tak mana boleh agama tak menyuruh kita untuk menyusahkan orang yang bukan Islam. Sebab itu kaedah ittifaqi. Maknanya orang Islam dia tak boleh susahkan orang Islam. Bahkan orang Islam juga tak boleh susahkan orang kafir. Bahkan lebih umum lagi Nabi kata, orang Islam tu dia tak boleh susahkan pada binatang sekalipun. Itulah orang Islam. Yang mana sifat dia, dia tak susahkan orang Islam, dia tak susahkan orang yang bukan Islam, dan dia tak susahkan binatang pun sekali. Sebab itu syariat, kita tengok, bila syariat untuk sembelih, maka syariat dalam sembelih, syarat dia ialah untuk apa? Sembelih tadi mesti pakai pisau tajam. Kenapa pakai pisau tajam? Supaya binatang sembelihan tu cepat mati. Tak menyeksa binatang tu. Jadi orang Islam dia tak seksa binatang. Sehingga kalau sembelih pun dia sembelih dengan pisau tajam. Maka dengan pisau tajam tadi, maka urat merih, urat merih tu atau halkom tadi dapat diputuskan dengan mudah. Sehingga binatang tu mati cepat. Dan orang Islam sampai macam tu, dia susahkan binatang pun tak boleh. Apatah lagi orang Islam nak susahkan orang yang bukan Islam. Apatah lagi orang Islam nak menyusahkan saudaranya yang Islam. Itu di antara salah satu daripada empat perkara. Iaitu kita, empat perkara itu dakwah kepada kalimah. Saya romokkan sekali, empat tu sekali. Nak mudah. Kadang nak susun satu, masa dia pendek. Jadi, orang Islam tu dia tak menyusahkan orang Islam. Bahkan dia tak menyusahkan orang kafir. Bahkan dia tak menyusahkan binatang sekalipun. Sebabkan ada dalam hadis mengatakan seorang wanita, walaupun dia soleh, tapi dia tak bagi makan pada, dia ikat kucing dia tu, sehingga tak boleh makan. Menyebabkan dia buat macam tu, dia masuk neraka. Maksudnya dia menyusahkan binatang. Cuma Nabi tak sebut benda tu. Sebab perkataan Nabi jami' dan manik. Perkataan Nabi itu jawami'ul kalim. Perkataan Nabi itu sempurna. Walaupun perkataan tu pendek, ringkas, tapi maksud dan muradnya begitu luas. Yang dapat difahami oleh mereka yang mana Allah bagi kefahaman. Kalau kita tengok pada zahir hadis tu, tak apa lah. Kita tak boleh selamat. Kita tak boleh seksa orang Islam saja. Selain daripada Islam. Kita kick tak apa. Kalau kita kampung-kampung dulu, anjing kat kampung. Kita orang Kelantan, anjing kampung tu memang tak nampak berdepan batang hidung anjing. Anjing lalu dapat itu, mati anjing tu. Kalau kita budak-budak dulu, anjing ni kena matikan dia. Nabi suruh bunuh. Jadi orang Islam, Nabi gambarkan apa itu Islam. Yang mana dia tak boleh menyakiti orang Islam, bahkan orang kafir, bahkan binatang sekalipun. Itulah Islam. Kalaulah kita menyusahkan orang Islam, kalau kita menyusah kawan kita, kalau kita menyusahkan jiran kita, kalau kita menyusahkan binatang apa semua sekali, maka kita tak lagi dipanggil orang Islam. Tak layak. Dan biadihi wa bilisanihi. Orang Islam tu dia tak boleh susahkan dengan lidah dia. Biadihi, dengan tangan dia. Jangan buat dengan tangan. Jadi so dengan kaki tak buat. Tak apa lah. Dah tak boleh dengan tangan, buat dengan kaki. Boleh. Mana boleh. Cuma Nabi kata tangan aja. Kaki tak apalah kita susahkan orang. Nabi kata tangan aja. Jadi dengan kaki boleh ke? Tak, tangan itu mewakili perbuatan. Biasanya orang buat dengan tangan. Maka dengan tangan dan kaki semua jenis bentuk perbuatan. Maka tangan itu, sebab perkataan itu terlalu luas. Maka dengan tangan. Dengan tangan. Maksudnya dengan perbuatan orang Islam tak boleh menyusahkan orang Islam dan selain daripada Islam. Hingga ke binatang. Wabilisanihi, dengan lidah. dengan lidah. Lisan, Nabi tak kata kalam. Nabi kata lisan. Dengan, Nabi tak kata kalam, perkataan. Dengan perkataan. Mana semua benih jentuk perkataan tak dibenarkan untuk menyusahkan. Lisan, Nabi tak kata kalam. Kalam tu perkataan. Kalam maksudnya perkataan yang dilontarkan. Perkataan yang dikeluarkan. Nabi kata tak, bukan kalam. Lisan, umum lagi. Mananya memek mulut yang mana tak terkeluarnya bentuk perkataan, tapi memek mulut itu boleh menyakiti orang lain, maka dia dianggap menyiksa orang lain. Macam kita, mana kita nak menghina kawan kita, kita tak keluarkan perkataan kesat, kita tak keluarkan perkataan sindiran, apatah lagi kita jenis pancung-pancung orang. Bahaya orang pancung orang tu. Tengok pada diri sendiri. Aku ni Islam tak lagi ni. Pancung orang aja asyik. Istighfar banyak-banyak. Jenis orang jenis-jenis pancung-pancung tu kena istighfar banyak-banyak. Kalau tengok pada tarikh, kita tak layak panggil orang Islam. Ya, jenis pancung-pancung tu. Dengan perkataan, Nabi orang, sahabat orang yang penuh dengan takallufat. Takallufat maksudnya perbuatan dia, dia jaga perbuatan dia. Perbuatan dia tak mahu menyinggung orang lain. Perbuatan kita tu tak menyinggung orang lain. Maka dia itu dikatakan dengan teraikah iman juga. Itu dimasukkan dengan untuk kuatkan iman tu juga. Ada empat jalan kan, Mona Saad kata. Jadi kalau tak ada benda ni, maka iman kita tak terbentuk lagi, tuan-tuan. Jangan hanya dengan dakwah dan kata-kata saja kita kata kita dah buat dakwah. Dengan perbuatan kita, dengan memek mulut kita pun, kita kena jaga. Macamlah kita nak kata ke orang, kita nak sindir orang, kita buat macam ni. Lisan, itu lisan. Maka dia termasuk dah dalam perkataan lisan. Walaupun perkataan itu tak dikeluarkan, tapi lisan daripada mulutnya. Biasa kita nak rendahkan kawan kita kan? Bila orang tu tak nampak kita, kawan tu yang nampak kita, kita pun. Itu sebenarnya kita menyusahkan orang Islam. Situ sebenarnya, bila dizahirkan. Mana Yusuf bayang dalam bab-bab ni. Tapi jarang orang cerita. Ni bayang mana Yusuf semua ni. Dan bukan bayang mana Yusuf. Ni perkataan Nabi ni. Yang lebih tinggi daripada semua perkataan yang lain. Yang lebih rendah daripada perkataan Allah Ta'ala. Mimik mulut pun tak boleh. Maka itu dia dikatakan dalam membina iman. Apa empat tarikah itu dalam membina iman? Itu empat tarikah dalam membina iman. Dakwah pada kalimah. Orang tafsir macam-macam dah. Detail bab ni. Kadang-kadang dia tafsir bab ni, dia tinggal bab lain. Kedua, dakwah kalimah. Kedua, dakwah nabi-nabi. Cerita nabi-nabi. Kullam nakusu alaika min amba'ir rasul ma'nusabbitu bihi fu'adak. Hai Muhammad, kami memperdengarkan cerita nabi-nabi kepada kamu. Itu sebenarnya nak kuatkan iman kamu. Allah Ta'ala memperdengarkan cerita nabi-nabi sebelum ini kepada nabi, sebenarnya ialah untuk menguatkan iman kamu, hai Muhammad. Maknanya kalau kuat iman Muhammad, memang dah kuat dah. Maknanya, maka hukum ini pada seluruh umat. Maka kena cerita nabi-nabi balik. Untuk kuatkan iman. Yang ketiganya, cerita sahabat-sahabat. Ambil cerita sahabat, entah mana cerita di bawahnya, tak tahulah. Pandai-mandai mana cerita dibawanya. Tak, cerita tu zaman. Zaman mana Ilyas, cerita sahabat je. Cerita Nabi-Nabi. Zaman mana Yusuf dibawa cerita sahabat-sahabat. Bawa cerita. Dan kita kena lihat tarikh iman tadi. Yang sebagaimana kita kata tarikh iman, tarikh Islam tadi. Ini empat perkara yang mana akan menghasilkan kualiti iman. Kalau salah satu daripada empat ni tak ada, iman jatuh. Dia, iman itu adalah majmuah, himpunan daripada keempat-empat perkara tadi. Sebab empat perkara inilah yang akan menaikkan iman dalam diri kita. Bila iman timbul dalam diri bila, bila kekuatan iman timbul, maka sifat-sifat yang mulia akan datang kepada umat. Sifat taqwa. Sifat taqwa akan datang kepada umat. Dengan adanya iman, maka sifat taqwa akan datang kepada umat. Apa maksud taqwa? Menghindarkan diri daripada benda yang Allah tak suka. Sifat taqwa. Wa man yattaqillah, maka Allah telah bagi jaminan pada orang yang taqwa. Orang yang mempunyai iman dan sifat taqwa tadi, Allah jamin lima perkara. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrin yusra wa yu'azzimul ajra wa yukaffiru sayyi'at. Lima ganjaran Allah jamin pada seorang yang bertakwa. Pertama, Allah jamin orang yang takwa itu, Allah jamin Allah akan keluarkannya daripada makhraj, yang mana Allah akan keluarkan dia daripada jalan yang mana tak ada jalan lagi. Tak ada nampak dah jalan. Hanya tak ada jalan dah. Maka bila dia bertakwa, memilih takwa, ikhtiarnya takwa, bagi orang yang sudah beriman, bila lahirnya sifat takwa ini, maka dengan adanya takwa, maka dia akan hindarkan dirinya daripada benda haram. Ulama mengatakan, jika di dunia ini haram dia tak ada, dah semua haram, bumi dengan langit tutup rapat. Macam tu, tutup rapat bumi dengan langit ni, tak ada udara ruang. Tutup macam tu, semua haram. Maka orang yang bertakwa, sifatnya yang beriman dan bertakwa, wa yarzuqum, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada jalan itu. Walaupun dah tutup rapat dah. Makhraj. Makhraj ni mengeluarkan seseorang daripada jalan yang mana tak ada jalan lagi. Rasa tak ada jalan dah. Tak, barang siapa ikhtiarnya takwa, menghindarkan diri, cuba tak nak buat benda yang Allah tak suka. Dia ikhtiar dalam diri dia, jalankan usaha untuk tak buat benda yang Allah tak suka. Maka Allah akan bukakan dia. Macam mana kita buka? Kita masuk satu hypermarket yang mana pintu dia tertutup, kita rasa tak boleh nak masuk dah. Bila kita jalan terus, pintu tu akan terbuka. Sekarang nak fahamkan pada orang moden mudah, nak faham pada orang dulu susah. Sebab benda ni tak ada pintu automatik macam tu. Hadrat Yusuf alaihissalam, pada umat nak fahamkan umat moden mudah. Tapi umat moden tu susah nak faham. Walaupun mudah digambarkan. Hadrat Yusuf alaihissalam, walaupun semua pintu-pintu telah ditutup, tapi baginda Yusuf alaihissalam mahu menyelamatkan dirinya daripada perbuatan yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Tak nak, walaupun dirancang oleh seorang yang lain ditutup pintunya daripada luar. Tak, bismillah, tak nak. Kita sama lah, dia kata. Kita tak ada jalan dah. Saya pun tumpang kamu sama je lah. Oh, kita pun sama, masuk lubang juga. Tak nak, maka dengan tawakal menuju pada pintu yang telah ditutup. Pintu terbuka, zap. Zab, zab, pintu terbuka. Siapa buka? Allah. Wa yarzuqu. Allah Ta'ala kata dia akan keluarkan daripada makhraj itu, daripada jalan yang mana tertutup rapat. Itulah orang yang bertakwa pada Allah. Kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang mana satu orang tu dia tak rasa, dia tak rasa dalam diri dia. Rezeki yang tak disangka-sangka. Bukan rezeki yang tak disangka tu, ya Allah, bagilah rezeki. Moga-moga Allah buka pintu hati orang tu, bagi kat saya nak keluar ni. Minta dengan Allah, tengok pada orang lain. Bila orang seluk poket, nak bagi tu, apa orang keluarkan tasbih aja nak zikir. Orang keluar tasbih aja zikir. Hati kita tak ada pada Allah. Minta aja dengan Allah. Bila orang seluk poket, kita kata nak bagi tu. Apa dia keluar tasbih? Subhanallah, subhanallah. Sebab hati kita dengan Allah. Wairzukum min haitsu la yahtasib. Pergi buang air pun, pergi buang air pun Allah keluarkan 17 keping wang emas. Tuan-tuan dah tahu cerita tu. Dan orang yang takwa ini, yang ketiga Allah kata, min amrin yusra. Setiap perbuatannya, setiap tindak tanduknya, Allah mudahkan jalan untuk dia. Allah mudahkan. Jalan yang susah Allah mudahkan. Cerita dia hadap Daud AS. Hadap Daud AS, sifat dia, dia suka cari kelemahannya. Ramai. Kalau karkun yang mana cari umat Islam ni, dia suka cari kelemahan dia. Semua orang baik tau. Kalau saya suka cari kelemahan saya, kalau tuan-tuan suka cari kelemahan tuan-tuan, Allah selamat dunia ni. Tapi kita suka cari kelemahan orang lain. Kalau duk tengok salah seorang tu kat kita, duk tuju dia je. Kita tu macam malaikat turun daripada langit ketujuh. Bersihnya. Jadi Allah mudahkan jalan. Hadrat Daud AS, dia akan ketuk setiap pintu. Dia raja, nabi serta nabi. Raja serta nabi. Ketuk pintu. Dia kata, kenal tak Daud? Dia menyamar. Tengah-tengah malam, mana orang kenal pergi ketuk pintu rumah orang. Menyamar. Buat suara halus, buat suara lain. Dia ketuk pintu. Siapa? Eh, tuan, saya nak tanyalah. Kenal tak Nabi Daud AS? Kenal tak Daud AS? Macam mana dengan Daud AS? Orang tu kata, bagus Nabi Daud. Orang hamba yang soleh. Hamba yang bertakwa pada Allah. Bagus, tak ada salah apa pun. Oh, dia tak puas hati. Cari lagi. Cari. Satu malam Allah ajar baginda Daud AS. Bila ketuk pintu. Maka malaikat. Dia ketuk pintu rumah malaikat. Bagaimana dengan Daud? Daud ni bagus. Seorang nabi. Hamba yang soleh. Beribadat. Puasa sehari semak. Puasa sehari buka. Sehari tutup. Tapi satu aja tak kena. Oh, dia nak tunggu lama dah yang satu tak tengah. Bagaimana Allah ajar dalam cerita ni bila nak tegur kawan-kawan salah? Bila kawan kita buat salah, kita nak tegur macam mana? Allah ajar dengan cerita Daud AS. Memang kawan kita buat salah. Terus kita tak boleh maki dia buat salah tu. Kamu tak kenal ni. Karkun lama sangat pun tak tahu lagi. Itu cara bukan sunnah tu. Tegur macam tu. Rosak tu. Hati orang pun rosak. Tegur macam mana Daud AS. Tegur macam mana malaikat tegur Daud AS tu. Memang nak tegur pun. Tapi tegur tu dia belai dulu. Daud AS. Seorang nabi yang bagus. Seorang hamba yang soleh. Seorang yang kuat beribadat. Puasa selang sehari pula tu. Proposal didatangkan. Bila orang buat kerja kan puas. Proposal mari. 5 proposal mari. Proposal yang kelima tu salahnya. Tapi dia tak boleh tegur yang proposal yang nombor 5 tu salah. Dia kata ni nombor 5 ni. Ambil ni. Kerja 13 tahun. Bodoh tak pandai nak buat. Orang tu hancur lebur dia. Haa, nombor 1 bagus. Nombor 2 bagus. Okeylah, boleh jalan lah. Nombor 3 so... bolehlah baiki sikit-sikit. Nombor 4 adalah salah sikit-sikit. Ha, nombor 5 ni kalau buat macam ni bagus. Nombor 5 ni buat macam ni bagus. Dia kata, "Cik, 3 minit saya siapkan kesilapan." Tidak, dia akan rembah pai kita. Ambil ah, buat sendiri. Cara tegur pun Nabi ajar macam mana buat kerja agama. Cara nak tegur kawan-kawan pun Nabi ajar. Antar malaikat pula tu ajar. Jadi kita tak mau belajar ke? Kita kena pelajarilah dalam bab ni. Nak tegur orang, tak boleh cari tuding kepada kesilapan dia terus. Puji dia dulu. Nabi tanya dulu. Beritahu kelebihan dia. Hargai pengorbanan dia jalankan. Baru dia rasa. Salah besar pun dia rasa nampak sikit aja. Tak apa, 3 minit saya siap. Begitu Allah Ta'ala tegur. Hadat Daud alaihissalam, malaikat tegur. Maka bila seorang tu ditegur, seorang yang mana dia suka dia ditegur, maka orang kata salah dia. Dia kata, ya, mana salah saya? Satu orang dia rasa dia cerdik. Ha, minta maaf. Satu orang dia rasa dia cerdik. Kalau kita tegur dia salah, kena tegur. Salah. Bul tak boleh biar. Kena tegur. Tapi cara tegur tu kena betul. Kena tegur. Tak tegur tak boleh. Berdosa. Mungkin dia buat kesilapan lagi. Tapi cara nak tegur tu kena betul. Macam mana Nabi ajar? Macam mana Nabi pun, malaikat nak tegur Nabi pun macam tu dia ajar sekali. Takkan kita sama kita ni bukan Nabi. Takkan tak boleh nak buat macam Nabi, malaikat tegur Nabi. Aman dunia ni kalau buat macam tu. Takkan nak tegur Nabi, malaikat tegur satu-satu. Bagus. Tapi Nabi dia suka, Nabi Daud AS suka nak ubah dia punya sikap dan perasaan. Tadi suka nak ubah. Ya, beritahulah mana. Oh, dia kata bagus. Satu kelemahan hadat Daud. Dan benda tu harus dan dibolehkan. Iaitu mengambil imbuhan daripada Baitul Mal. Hadat Daud AS dia masih lagi menjaga pemerintahan. Dan dia makan imbuhanlah daripada Baitul Mal. Dan itu dibolehkan sebagai gaji lah. Kita kata imbuhan tu tak nampak macam gaji. Nampak boleh ambil. Sebab dia tak buat kerja lain, dia boleh ambil imbuhan tu. Tapi sebaiknya agama ni dia tak payah. Nabi elok dia macam tu lah. Tapi tuan-tuan jangan tengok pula orang yang berkhidmat pada tuan-tuan kata, hey, baik-baik kamu tak payah ambil kerana Allah betul-betul. Itu hak dia, kita kena bagi. Kita kadang-kadang satu perintah, satu cerita untuk kita, untuk orang kita ambil untuk kita. Ah, untung tak mau kita. Kamu tak dengar kau cerita Nabi-Nabi itu. Dia tak ambil pun imbuhan pun. Kamu sepatutnya tak ambil imbuhan. Kami tak nak bagi imbuhan pada kamu. Begitulah kerja Nabi-Nabi. Hak kita, kita kena bagi. Sebiji pun, sikit pun kita tak boleh kurang. Hak dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak nak ambil. Kadang hak orang kita ambil pakai kat kita. Hak orang, orang kaya dia pakai pada orang miskin. Orang miskin dia pakai untuk orang kaya. Balas sama hidup. Orang kaya kata, hei, ketahu tak orang miskin? Orang yang paling hina kat muka alam ni. Orang yang datang bertenggik ke rumah orang kaya. Tahu tak? Oh. Orang kaya kata kat orang miskin, hei, orang kaya, kamu tahu tak? Orang yang paling Allah laknat tahu, orang tak bicara kepada orang miskin. Masing-masing tuntut hak tu. Memang betul dua-dua tu firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Tapi masing-masing tak ambil hak mana hak dia, hak mana hak orang. Hak orang dia ambil kat dia, hak orang, hak dia dibagi kat orang. Hak tu jadi gaduh. Hak tu yang jadi gaduh. Hak tu yang jadi gaduh. Jadi hadat Daud AS dia kata, dia beritahulah apa salah ni satu ni. Kalau orang cerdik dia kena tegur. Dia melenting tau, dia marah. Kalau orang dia rasa dia pandai, dia kena tegur. Bila dia tegur, dia kena marah. Dia melenting tau nak marah. Tapi Nabi Daud AS dia suka nak cari kesalahan. Sepatutnya hadat Daud, sepatutnya Daud tu dia tak perlu dah ambil daripada imbuhan. Bagi pihak dia memanglah hak dia Baitul Mal kena bagi. Tapi bagi pihak dia, dia tak perlu ambil dah. Dia kena ambil daripada Allah. Dia seorang Nabi. Maka Daud AS telah berniat, hari ini saya tak akan ambil lagi daripada Baitul Mal. Maka Allah buka jalan untuk dia. Pada saat itu, maka Allah pada saat dia niat macam tu, maka Allah SWT pada saat itu telah jadikan besi pada Daud AS sepertilah tepung yang diuli. Setiap hari Nabi Daud AS siapkan satu baju besi untuk baju perang, baju besi perang untuk berjihad, dijual dengan harga 6,000 dirham, disedekahkan 4,000 dirham, dipakai 2,000 dirham untuk keluarga, dan disedekah 4,000 dirham untuk jalan Allah. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan buka jalannya untuknya. Yang susah itu Allah mudahkan untuknya. Dan yang keempat, kafir sayyiat. Allah Ta'ala وَيُعَزِّمُ الْعَجْرَ. Allah Ta'ala akan besarkan ganjarannya sehingga berlipat-lipat kali ganda. Dalam fadail dalam fadilat tu, satu hari keluar jalan Allah Ta'ala, macamlah 1,000 tahun kita duduk kat rumah. Satu hari keluar jalan Allah Ta'ala, macam 1,000 tahun keluar, macam 1,000 tahun, macam 1,000 tahun. Kalau 40 hari, 40,000 tahun. Kalau ditukar pada pada tahun, 100. Satu hari di jalan Allah Ta'ala, lebih baik daripada 120 tahun kat dunia ni. Duduk kat rumah. Sehari jalan Allah, 120 ribu tahun. Satu hari di jalan Allah, 1,000 hari. Satu hari di jalan Allah, seperti dengan 1,000 hari. Berada di rumah. Maksudnya satu hari sama dengan 120 tahun. Ganjaran besar. Allah tambah ganjaran itu. Wa yukaffiru sayyi'at. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berada di jalan Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang mulia, inilah kerja macam mana takwa, iman datang dalam diri kita, ilmu datang dalam pada diri kita, dan sifat ihsan itu datang dalam diri kita dan datang daripada seluruh umat. Maka masa ini Allah Taala mahu daripada kita. Allah pujuk kita. Allah rayu pada kita. Hai orang-orang duduk kat dunia tu tak faham ke? Allah rayu pada kita. Ya ibadi khalaqtukal. Ya ibadi tafarraq li ibadati. Hambaku, luangkan masa untuk aku. Allah rayu dengan kita. Tuan-tuan jangan anggap kami rayu dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena anggap Allah rayu daripada kita. Allah kata, hambaku, luangkan masa untuk aku. Tafarraq li ibadati. Luangkan masa, memang tak ada masa. Kena luangkan masa. Masa tu tak ada, kena luang masa. Maka luangkanlah masa untukku. Maka aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan. Wa in lan taf'al, jika kamu tak nak luang masa, kamu ada masa, kamu ada segala kemudahan tapi tak nak juga luang. Allah kata, wa in lan taf'al, jika kamu tak nak buat macam tu, malakta ya takasyuran, baik, aku sibukkan kamu pula dengan kerja kamu. Lam asudda faqraka, aku tak akan tutup sama sekali lubang miskinmu. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah rayu pada kita. Tak ada lagi dah. Kalau kita faham Allah tu rayu kita, tak ada satu orang pun tak bagi nama malam ni. Bismillah tuan-tuan dan mula. 4 bulan negara jauh. Ha, 4 bulan negara jauh. Bismillah. Bangun tuan-tuan yang mula. Bismillah. Masya Allah. Bila kita buat keputusan, bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok apa yang teringin dalam hati kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buat keputusan pada kita. Bila Allah buat keputusan, bila Allah buat keputusan hidayat, pada masa tu kita susah nanti. Ni Allah SWT bagi hidayat hanya mengikut peringkat-peringkat. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Satu masa Allah Taala buka bondong-bondong, tapi sekarang bukan dalam bentuk bondong-bondong afrada. Seorang-seorang yang dapat hidayat. Kalau dapat masuk bondong-bondong, kita nak jaga pun tak sempat. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka kita kena bangun lagi kita dan kita bagi nama kita insya-Allah. Bismillah masya-Allah. Allah SWT terima tuan-tuan masya-Allah. Allah kabul insya-Allah. Boleh insya-Allah. Dan kita niatlah. InsyaAllah kita azam yang betul, kita niat, kita betul-betul nekat kita insyaAllah. Bila kita bangun dengan Allah SWT, sembahyang, minta dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan bagi taufik pada kita. Boleh insyaAllah. Maka Allah bantu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.